jauh di sana. Bagai sumber kemakmuran derta kencana. Indah murni alam semesta, tepi sungai Serayu, sungai pujaan Bapak Tani, penghibur hati rindu. Penghibur hati rindu.